mencela agama kami. Dia menganggap bodoh orang-orang yang sudah dewasa di antara kami, mencela agama kami. Dan Nabi Muhammad mencerca sembahan kami. Perhatikan ya. Kata Syekh rahimahullah, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu wala al-malaika wala as-salihin. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela Nabi Isa. Tidak pernah mencela ibunya. Kaum musyrikin ada di antara mereka yang beribadah kepada Nabi Isa. Di antara mereka ada yang beribadah kepada ibu Nabi Isa. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Bentuk-bentuk peribadatan mereka banyak. Beraneka ragam. Iya. Dan Nabi tidak mencela. Tidak pernah Nabi mencela Nabi Isa alaihi salam. Tidak pernah mencela ibunya Maryam. Nabi tidak pernah mencela para malaikat. Tidak pula mencela. Apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga kaum musyrikin ini menganggap Nabi Muhammad mencela agamanya, menjelekkan sembahan-sembahan mereka? Kata Syekh di sini, "Lakin lamma dzakara annahum la yad'una, annahum la yad'una wa la yunfa'una, annahum ya, la yad'una wa la yunfa'una wa tidaklah layak untuk diibadahi. Ya. Ini dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada mereka bahwa siapa yang mereka ibadahi selain dari Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak mencelakakan mereka. Mereka menganggap seluruh hal ini sebagai celaan. Nah, dari pelajaran ini, dari sirah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menekankan sebuah pelajaran yang sangat penting. Iya. Kata beliau rahimahullah, "Fa'idha arafta hadha," apabila engkau sudah mengenal ini, sudah mengetahui hal ini, "Arafta annal insan la yastaqimu lahu islamun walau wahadallaha wa taraka syirka illa bi'adawatil musyrikina wa tasrihi lahum bil adawati wal bughd." Kalau engkau sudah mengenal ini, maka engkau harus tahu bahwa seorang manusia tidak akan dianggap istiqamah keislamannya walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia tidak berbuat kesyirikan, keislamannya tidak dianggap istiqamah kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin dan menegaskan permusuhan dan kebencian kepada mereka. Itu harus ya. Tidak boleh dia berkata, "Oh, saya muwahhid. Ibadah saya hanya kepada Allah."